tidur nanti kucingnya turun naik. Woo! Arema, Arema, Blaster Red Family, kolaborasi. Ku tinggal turun naik terus. Ku tinggal oles naik turun naik terus. Kuku yang kasih keluar tu punya jurus. Yang mulai bikin bikin dia terpuluh. Supaya rencana bisa berjalan Ku tinggal turun naik terus. Ku tinggal oles naik turun naik terus. Kuku yang kasih keluar tu punya jurus. Dia mulai bikin bikin dia kalbulus. Supaya dia rencana bisa